Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fil nar. Khani wa ahadi fil azami Allah wa yakum. Kita lanjutkan membaca kitab Asya' wa Dawa' yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya masih ucapan muallif rahimahullah bagaimana kondisi orang-orang yang bersandar pada hadis qudsi yang Rasulullah SAW sabdakan menghikayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah inda husni dhanni 'abdi. Dan Allah tergantung dengan persangkaan baik hamba-Ku. Husni dhanni 'abdi bi kepada-Ku. Maka kalau seorang hamba berhusnudzon kepada Allah, maka Allah akan lakukan sesuai dengan persangkaan hambanya kepada-Nya. Maka hadis ini jadikan sandaran oleh orang-orang yang salah dalam pemahamannya, sehingga bersandar dengan hadis ini kemaksiatan, dosa yang dia lakukan ini menjadi perkara yang mudah. Akan Allah maafkan. Karena Allah akan sesuai dengan persangkaan hambanya. Melakukan dosa, melakukan kemaksiatan. Husnudzon saja kepada Allah menurut orang yang maghrur. Orang yang tertipu ini. Demikian persangkaan mereka. Melakukan dosa dan kemaksiatan bisa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal muallif rahimahullah telah nukilkan bagaimana ucapan ulama diantaranya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah innal mu'min ahsana dhanna bi rabbih fa ahsana al-amal. Seorang mukmin yang baik persangkaannya kepada Rabb-nya, maka dia akan memperbagus amalannya. Ini sudah menjadi satu paket, satu kesatuan. Husnudzonnya dia kepada Allah, maka ia akan termotivasi dengan melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebajikan. Wa innal fajir asa'udzon bi rabbi fasa'al amal. Adapun orang fajir, pendosa, senantiasa melakukan maksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mana kemudian bisa husnudzon kepada Allah? Yang ada justru sebaliknya, dia akan berprasangka buruk kepada Allah, maka ia pun akan memperburuk amalan dia. Nah, maka pada kalimat berikutnya muallif rahimahullah sebutkan lantas bagaimana kondisi seseorang yang menjauh, lari dari Allah, kemudian bisa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa seorang yang melakukan perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah, kemudian husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Seseorang yang merendahkan hak-hak Allah, perintah-perintah Allah, melalaikan apa-apa yang Allah perintahkan, kemudian ia bisa husnudzon kepada Allah. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bahkan ia telah melakukan dosa dengan apa? Musir terus menerus di atas dosa. Menantang kepada Rabb-nya dengan dia berani memusuhi wali-wali Allah. Loyalitasnya diberikan kepada a'da'ullah, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Berani melakukan ilhad, juhud, pengingkaran terhadap sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kondisinya demikian, kemudian dia bisa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan pengingkaran, yang demikian tidak mungkin bisa terjadi. Dia berbaik sangka kepada Allah, yang ada justru sebaliknya. Nah, sampai di sini kemudian mu'allif lanjutkan, qala rahimallah, wa sa'u dzan bima wasafa bi nafsah. Bagaimana mungkin pula seseorang bisa husnudzon kepada Allah dalam keadaan dia berprasangka buruk dengan apa yang Allah sifati dirinya? Yang Allah mensifati dirinya baik dalam Al-Qur'an maupun wa wasafahu bi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sifatkan dalam hadis. Disebutkan Allah memiliki sifat nuzul. Allah memiliki sifat mahabbah. Lantas orang-orang ini berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya. Wa dhanna bi jahlihi anna dhahira dhalika dhalalun wa kufrun. Justru dia berprasangka, ya, bahwasanya orang yang memahami secara zahir hadis, zahir dari sifat-sifat Allah ini dikatakan apa? Dholal wa kufur. Seorang yang sesat, seorang yang ingkar, seorang yang memaknai istiwa Allah Subhanahu wa taala dengan makna sebenarnya, ini justru disesatkan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah istiwa di atas arsy-Nya. Maklum, istiwa maknanya irtafa'a wal 'ulu, ya. Tinggi di atas arsy. Lantas orang yang memaknai dengan makna yang benar demikian disesatkan. Justru yang menyimpangkan, mentahrif makna asli kepada makna yang keliru. Ini menurut mereka yang benar. Istiwa Allah dikatakan Allah menguasai arus. Istawa bimakna istaula. Ini seorang yang mahrur, tertipu dengan diri mereka sendiri. Wa qala rahimahullah, wa kaifa yahsinu dhann biman yadhunnu annahu la yatakallam wa la ya'mur wa la yanha wa la yardha wa la yaghdab. Bagaimana pula seseorang bisa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan orang yang memiliki persangkaan bahwasanya Allah tidak bisa berbicara. Ya. Dinafikan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bicara berarti sama dengan makhluk-Nya. Makhluk-Nya juga berbicara. Allah juga tidak memerintah, tidak melarang, tidak memiliki sifat ridho, tidak pula memiliki sifat ghadab, marah, murka. Dinafikan semua dari sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Begitu pula yang ditetapkan oleh Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala Allah Ta'ala fi haqqi man syakka fi ta'alluqi sam'ihi bi ba'd al-juz'iyat wa wasir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seorang yang ragu terkait dengan maha mampunya Allah untuk mendengar perkara-perkara, segala perkara, bahkan perkara yang disebut asir, sesuatu yang rahasia. Ya. Bersihkan hati seorang hamba, ini Allah bisa mendengarnya. Ya, tidak ada yang tersamarkan bagi Allah SWT. Pendengaran Allah meliputi segala sesuatu, sehingga tidak bisa disamakan pendengaran Al-Khaliq dengan makhluk. Pendengaran Allah tidak terbatas pada sesuatu, tidak sebagaimana kita. Jarak tertentu sudah tidak bisa kita mendengar. Orang-orang bisik-bisik di depan kita, tidak mampu kita menjangkaunya. Tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalikum dzannukum alladzi dzanantum fi rabbikum ardaakum fasbahtum minal khasirin. Hal tersebut karena apa? Persangkaan kalian. Yani orang-orang yang memiliki persangkaan terhadap Rabb-nya dengan persangkaan-persangkaan yang batil, ardaakum fasbahtum minal khasirin, maka Allah pun akan membinasakan kalian dan jadilah kalian termasuk dari minal khasirin, orang-orang yang rugi. Berprasangka dengan persangkaan-persangkaan yang batil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kebinasaanlah yang akan ia terima. Terkait dengan asma wa sifat, maka telah berlalu bagaimana seorang hamba menyikapi terkait nama dan sifat Allah. Tidak boleh ada tahrif, tidak boleh mentakdil, tidak boleh mentamfil, tidak boleh mentashbih, tidak boleh mentakyif. Tidak boleh menyimpangkan makna asli kepada makna yang lain, yang batil. Tidak boleh kemudian memisalkan, menyamakan sifat nama Allah dengan sifat nama makhluknya. Tidak boleh menyerupakan, menyamakan. Tidak boleh pula meniadakan. Karena maunya mensucikan Allah dari kekurangan. Tapi justru keliru. Ditiadakan sekian sifat dan nama Allah. Bahkan dibatasi cuman sekian jumlah. Ini sifat wajib bagi Allah. Ini sifat mustahil bagi Allah. Ini sifat jaiz bagi Allah. Tidak ada yang demikian. Tidak ada yang mengajarkan yang demikian. Pembatasan-pembatasan terkait nama dan sifat Allah. Bahkan dalam hadis sebutkan, hanya Allah yang mengetahui jumlah nama dan sifatnya. Kalau ada dalam hadis 99, atau yang sering kita lihat di cover-cover mushaf, itu ada sebagiannya saja. Ya, sebagian dari nama dan sifat Allah. Dan kaidah, kalau nama Allah tetapkan untuk dirinya, maka terkandung padanya sifat. Tapi tidak sebaliknya. Nah, ini terkait dengan nama dan sifat. Tidak boleh menyamakan, tidak boleh meniadakannya, tidak boleh mempertanyakan kaifiyahnya. Bentuknya bagaimana toh? Nah, kalau ketika disebutkan tentang zat Allah, apakah begini atau begini? Tidak boleh pula kemudian dibayangkan demikian dan demikian. Terima bagaimana datangnya. Allah memiliki wajah, diyakini Allah memiliki wajah. Bagaimana wajah Allah? Maka ini tidak boleh dipertanyakan. Nah. Qala rahimallah, fahaula ilamma adhannu anna Allah subhanahu la ya'lamu katsiran mimma ya'malun kana hadza isa'atan li dhannihim bi rabbihim. Maka mereka ini ketika mereka memiliki persangkaan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui kebanyakan dari yang mereka lakukan para hamba, maka ini merupakan isa'atan li dhannihim bi rabbihim. Ini merupakan bentuk persangkaan yang buruk kepada Rabb-nya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ardahum dzalika dzon, maka mereka telah menjerumuskan ke dalam kebinasaan dengan sebab persangkaan yang mereka lakukan, persangkaan-persangkaan buruk kepada Rabb-nya. Wa hadza sya'nu kulli man jahada sifati kamalih wa na'udzu jalalih. Dan ini kondisi setiap orang yang mengingkari dari sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah, Orang-orang yang mengingkari sifat-sifat keagungan Allah, demikian kondisinya. Kalau tidak mentamtsil, akan mentahrif. Atau mengingkarinya semuanya, total. Atau mengkaifiahkannya. Wa wasafahu bima la yaliqu bih. Atau kalau dia tidak mengingkari sifat-sifat atau nama Allah ini, maka Allah akan disifati dengan sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat dari minan naqais, dari sifat-sifat kekurangan, aib. Ya ini tidak sepantasnya kemudian disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dhanna hadza annahu yudkhiluhul jannah, kana hadza ghururan wa khita'an min nafsihi wa taswilan minasyaitan. La ihsanu dhanni bi rabbih. Maka jika persangkaan yang demikian kemudian dia yakin pede akan Allah masukkan dia ke dalam jannah dengan persangkaan-persangkaannya tadi yang batin, ya, karena hadza ghururun, sungguh yang demikian ini adalah ketertipuan, wahidaan, terkecoh dengan dirinya sendiri, ya, termakan dengan tipu daya dari syaitan. La ihsanu dhanni bi rabbih, tidak ada kemudian buruk baik apa persangkaan buruknya dia kepada Allah sama sekali. Husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada sama sekali kalau demikian kondisinya. Apalagi kemudian malah yakin kemudian ia akan dimasukkan Allah dalam surganya. Nauzubillah. Qala rahimallahu fa ta'ammal hadzal mawdhi', maka perhatikan. Perhatikan pembahasan ini. Kata Imam rahimallahu. Wa ta'ammal shiddatal hajah ilaih. Benar-benar perhatikan. Karena apa? Butuhnya manusia. Ini kebutuhannya mendesak untuk mengetahui perkara ini. Ya. Mengetahui perbedaan antara husnudzon dan ghurur. Harus tahu. Seperti apa baik sangka itu. Berprasangka baik dengan tertipu. Ini harus tahu bedanya. Dan tahu peletakannya. Husnudzon itu di saat gimana? Yang tertipu itu seperti apa? Fa kaifa yastami'u fi qalbil 'abdi sayaqunuhu bi annahu mulakin Allah wa anna Allah yasma'u kalamahu wa yara makanah. Bagaimana mungkin bisa terkumpul dalam hati seorang hamba keyakinan dia bahwasanya dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahwasanya Allah mendengar semua ucapan-ucapan dia. Allah melihat tempatnya dia, di mana dia tinggal, di mana dia berada. Wa ya'lamu sirrahu wa alaniyatahu. Allah juga mengetahui apa-apa yang dia rahasiakan maupun yang dia nampakkan. Wa la yakhfa 'alaihi khafiyatun min amrih. Tidak ada yang tersamarkan, tidak ada yang tersembunyi, satu rahasia pun, satu urusan pun pasti Allah ketahui. Wa annahu mauqufun baina yadayhi, bahwasanya dia juga akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa mas'ulun an kulli ma 'amil, akan ditanya setiap dari apa yang dia perbuat di dunia. Wa huwa muqimun 'ala masahitih, dalam keadaan apa? Dia terus-menerus melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini bisa terkumpul? Keyakinan-keyakinan tadi akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini Allah itu tahu semua gerak-gerik dia, gerak diamnya semua Allah tahu, dalam keadaan dia terus-menerus melakukan kemaksiatan, dosa, perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Mudhayyi' li awamirih. Ia juga senantiasa menyanyiakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mu'attilun li huquqih, mengabaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya yang semestinya peribadatan diserahkan hanya untuk-Nya semata. Tidak demikian yang dia lakukan. Wa huwa ma'a hadza yuhsinudz dzan bi. Kemudian ia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hal hadza illa min khada'in nufus wa ghururul amani. Kata Imam rahimahullah, ya. Bukanlah atau tidak ini terjadi melainkan apa? Bentuk ketertipuan dari dirinya sendiri. Terperdaya dengan angan-angan dia, angan-angan yang dilontarkan oleh syaitan. Naudzubillah. Bukan kemaksiatan dosa, tapi diangan-angankan. Allah Maha Pengampun. Allah akan mengikuti prasangka kamu. Udah, prasangka baik aja kepada Allah. Dari mana bisa berprasangka baik dengan membawa dosa-dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianatnya mata. Ya, walaupun pakai kacamata, pandangan seolah-olah ke depan, ternyata ngelirik kanan-kiri. Allah tahu. Ya, kalau kanan-kiri kita mungkin, ya, tidak paham yang dilihat ini apa. Bahkan yang tersembunyi di dada-dada manusia, Allah mengetahuinya, tidak ada yang tersamarkan sedikitpun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad qala Abu Umamah Sahal bin Hunayf. Abu Umamah, yakni nama beliau radhiyallahu anhu, Sahal bin Hunayf, beliau mengatakan dakhaltu ana wa Urwah bin Zubair ala Aisyah radhiyallahu anha. Aku masuk bersama Urwah bin Zubair pada Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Lau ra'aitu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradit lahu." Kalau kalian berdua melihat Allah, melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika beliau sedang sakit. Wa kana 'indi sittatun aw sab'atun dananir. Dalam keadaan padaku ada 6 atau 7 dinar, mata uang emas. Fa'amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ufarriqaha. Dalam kondisi sakit demikian, Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk membagikan 6 atau 7 dinar tadi kepada yang berhak. Qalat, Aisyah melanjutkan radhiyallahu anha, fazaghalani fashaghalani waj'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta afa Allah. Akan tapi aku tersibukkan dengan rasa sakit yang ditimpa, yang menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga enggak sempat, enggak ingat dengan perintah Rasul tadi. Hingga kemudian Allah menyembuhkan, Allah memulihkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Summa sa'alani anha. Maka ketika merasa enakan, sehat, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha perihal dinar-dinar tadi. Ma fa'alti? Apa yang kau lakukan? Akunti faraktis sittah dananir? Apakah kau sudah membagikan 6 atau 7 dinar yang kemarin sudah Rasulullah SAW perintahkan untuk membagikannya? Fakultu. Maka Aisyah radhiyallahu anha katakan, la wallahi, belum demi Allah. Laqad kana syaghalani waj'u. Sungguh aku tersibukkan karena kondisi engkau ya Rasul SAW ketika sakit. Qalat, fata'a biha fawadu'aha fi kafih. Maka Rasulullah pun meminta didatangkan mata uang emas tadi, dinar-dinar tadi. Kemudian beliau letakkan di telapak tangan beliau. Faqala, lantas beliau SAW mengatakan, ma dhunnu nabiyillahi law laqiyallaha wa hadha 'indah. Apa kemudian persangkaan seorang Nabi Allah ketika ia bertemu dengan Allah dalam keadaan dinar-dinar ini masih ada di sisinya? Wa fil lafdin, dalam lafaz yang lain, ma dhunnu Muhammadin fi rabbih law laqiyallaha wa hadhihi indah. Apa kemudian dugaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Rabb-nya kalau bertemu kepada Allah dalam keadaan dinar-dinar ini masih berada di tangannya? Perhatikan di sini. Ya. Seorang Rasul, Nabi yang paling mulia, paling bertakwa. Tidak kemudian merasa nyaman bisa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan masih harta, ada harta sedekah yang belum disalurkan. Ini seorang rasul, ya, utusan Allah, orang yang mulia di jagat raya. Demikian kondisinya, meragukan diri beliau sendiri. Apakah kemudian mampu husnuzon kepada Allah? Ya ada sebaliknya. Harta yang harus segera disalurkan masih tertahan di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka husnuzon ini berbanding lurus dengan apa? Al-musara'ah wal mubadarah. Bersegera di dalam amalan-amalan, tidak ditunda-tunda. Hadis yang semakna dengan ini diriwayatkan sahabat Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Shallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinatil Asra." Aku, kata beliau radhiyallahu anhu, salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, yakni salat Asr. Fa sallama thumma qama musri'an fa tahatta riqaban nas ila ba'di hujri nisa'i. Kemudian setelah selesai sholat, beliau langsung berdiri. Cepat-cepat. Melewati punggung-punggung manusia. Saking buru-burunya. Beliau menuju sebagian dari kamar istri beliau. Selah-selah. Fafazi'an nasu min sur'atih. Maka sahabat yang melihat demikian, bukan kebiasaan Rasulullah SAW. Setelah sholat langsung berdiri. Ya, zikir. Ya. Atau yang menjadi kebiasaan beliau yang lain. Al-Mim ini perkara yang baru didapati sahabat. Sehingga mereka terkejut melihat Rasulullah pada saat itu. Kok bersegera langsung berdiri menuju ke sebagian kamar istrinya. Fakharaja alaihim fara'a annahum ajibu min sur'ati. Maka kemudian beliau keluar menuju para sahabat. Dan melihat sahabat ini masih nampak merasa heran dengan ketergesa-gesa Rasulullah SAW, cepat-cepat keluar setelah sholat ini ada apa? Maka melihat demikian, ya, ini juga pelajaran yang bisa kita ambil. Rasulullah segera memberikan penjelasan. Jadi ini mengisyaratkan untuk kita itu jangan membuka peluang orang lain suudon, ya. Jangan membuka peluang saudara kita ada don kepada kita. Ketika ada perkara yang tidak biasa, kemudian nampak saudara kita ini bertanya-tanya, enggak usah nunggu ditanya, jelaskan supaya tidak ada don-don yang jelek. Ya. Jadi menutup celah-celah kejelekan ini juga disyariatkan, ya. Menutup pintu-pintu kejelekan. Maka di sini Rasulullah langsung menjelaskan, faqala sallallahu alaihi wasallam, zakartu syai'an min tibrin indana. Aku ingat sesuatu, yakni ada satu lempengan emas di rumah beliau. Fakarihtu an yahbizani fa'amartu biqismati. Maka aku enggak suka, ya, lempengan emas ini kemudian menahan diriku. Menahan dari apa? Menahan terus ingat dengan lempengan-lempengan tadi terus. Akhirnya apa? Lalai dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ingat terus harta tersebut, lalai dari ketaatan kepada Allah SWT. Disebutkan pula ada yang memberikan penafsiran, an yahbisani, yakni bahwasanya harta ini bisa kemudian menahan dia. Yang mestinya dihisab duluan akhirnya tertahan, karena harta yang masih belum tersalurkan yang mestinya harus disalurkan. Wallahu a'lam. Almuhim di sini Rasulullah SAW tidak suka lempengan emas ini menahan beliau. Ya. Ingat terus dengan harta tersebut. Fa'amar tubikis matih, maka aku pun memerintahkan supaya segera disalurkan. Ini hadis yang semakna dengan tadi. Bagaimana Rasulullah itu tidak tenang kalau ada harta yang itu untuk disalurkan. Kemudian masih berada di rumah beliau. Ini kan perkara yang jauh dibandingkan dengan persangkaan-persangkaan yang di muka. Kondisi yang demikian masih normal saja ketika lupa di antara kita, belum sempat, ya. Tapi Rasulullah demikian kondisinya, ya. Musyara'ah wal mubadarah. Dan ini yang akan bisa kemudian seorang hamba husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegera dalam setiap kebaikan, bersegera dalam ketaatan kepada Allah, tidak menunda-nundanya. Qala rahimallah Faya lallahi madhunu ashabil kabair wadzalamah billah idza laquhu wa madzalimul ibad indahum. Wahai demi Allah, maka lantas bagaimana dugaan persangkaan para pelaku kabair, para pelaku dosa besar, wadzalamah, pelaku kezaliman-kezaliman kepada Allah SWT. Bagaimana kondisinya nanti dia bertemu dengan Allah dalam keadaan melakukan kezaliman-kezaliman kepada hamba, kezaliman-kezaliman kepada orang lain. Bagaimana kondisinya nanti bertemu di hadapan Allah dalam membawa dosa-dosa yang demikian. Fa in kana yanfa'uhum qauluhum hasana dhannuna bika annaka lan tu'adziba zaliman wala fasiqa. Kalau seandainya bermanfaat untuk mereka, ya, para fajir, orang yang berbuat dosa, ucapan mereka, kami sudah memperbagus persangkaan kami kepadamu ya Allah, bahwasanya engkau tidak akan mengadab orang yang berbuat zalim, orang yang melakukan kefasikan. Ini persangkaan mereka, orang yang melakukan dosa, musir ala kabair, senantiasa melakukan dosa-dosa besar. Apakah kemudian bermanfaat ucapan ini? Kami sudah husnudzon kepadamu ya Allah, bahwasanya engkau tidak akan menghadap orang yang zalim, orang yang fasik. Fal yasna'il 'abd ma syaa. Maka berbuatlah semaumu, ya. Berbuatlah sesukamu. Wal yartaqib kullama nahahullah anhu. Maka kerjakan setiap apa yang Allah larang. Wal yuhsin dhannahu billah. Berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innan nar la tamassuhu. Bahwasanya an-nar, neraka tidak akan menyentuhnya. Fa subhanallah ma yablughul ghurur bil 'abd. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala. Alangkah jauhnya, ya, kondisi ghurur, ketertipuan yang dirasakan hamba ini, terkecoh dengan perkara-perkara yang tidak dia fahami. Waqatala Ibrahim liqaumi, padahal Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya, aifkan alihatan dunallahi turidun. Apakah dengan kebohongan, ya, engkau membuat ilah, yakni sesembahan-sembahan selain Allah, ya, apakah dengan kedustaan engkau hendak menyembah pada sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Apakah dengan kedustaan sesembahan-sembahan yang hendak kalian tuju? Fama dzannukum bi rabbil alamin? Lantas apa persangkaan kalian kepada Rabbul alamin? Disebutkan syahsat di rahimallah di antaranya makna yang dimaukan dengan ayat ini, tidak sepantasnya engkau menyembah ilah, sesembahan-sembahan yang tidak pantas mereka itu diberikan sesembahan padanya. Karena mereka bukan sesembahan yang sebenarnya. Sesembahan-sembahan yang tidak bisa mendatangkan kemanfaatan maupun menolak mudharat. Fama dzannukum bi rabbil alamin? Lantas apa persangkaan kalian nanti bertemu dengan Allah dengan membawa dosa, kesyirikan, dengan membawa perbuatan engkau membuat tandingan-tandingan kepada Allah. Apa kekurangan yang ada pada Allah kemudian engkau membuat tandingan-tandingan baginya? Lantas bagaimana persangkaanmu nanti ketika berhadapan dengan Rabbul Alamin? Membawa dosa syirik, dosa yang paling dimurkai oleh Allah SWT. Kemudian ia mengaku bisa husnudzon kepada Rabbul Alamin. Dari mana demikian bisa terjadi? Fama dhannukum bi Rabbil Alamin ay ma dhannukum bihi an yaf'ala bikum idza laqitumuhu wa qad abadtum ghairah. Apa persangkaan kalian? Yang engkau melakukan kesyirikan kepada Allah, kemudian engkau akan bertemu dengan Allah dalam keadaan engkau beribadah kepada selainnya. Apa pertanggungjawaban kita nanti menghadap Allah sebagai Rabbul Alamin, Al-Khaliq yang menciptakan kita dalam keadaan kita membawa dosa yang paling dimurkai oleh Allah, yakni membuat tandingan-tandingan baginya. Wa man ta'ammala hadzal mawdhi' haqqat ta'ammul 'alima anna husnul dzon billah huwa husnul 'amal nafsu. Maka barang siapa yang mau benar-benar memperhatikan pembahasan ini dengan sebenar-benarnya perhatian, ia akan tahu bahwasanya namanya husnul dzon kepada Allah, yakni husnul 'amal nafsu, yakni dengan memperbagus amalan itu sendiri. Dengan kita senantiasa taat kepada Allah, melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, maka ini yang akan memunculkan husnudzon kita kepada Allah. Dengan ini kita akan berbaik sangka kepada Allah. Karena apa? Keyakinan kita Allah akan memberikan pahala kepada kita. Allah akan memberikan janjinya berupa al-jannah. Dengan apa? Amalan ketaatan yang kita lakukan. Amalan-amalan soleh yang sudah kita kerjakan dengan memenuhi syarat-syaratnya. Ikhlas hanya untuk Allah. Dan dengan bimbingan dari Rasulullah SAW. Nah, jadi amalan baik kita itulah yang akan mendatangkan husnudzon kita kepada Allah. Fa'inal abda innama yahmiluhu ala husnil amal husnudzonnihi bi rabbih annahu yujazihi ala a'malih wa yuthibuhu alaiha. Sungguhnya seorang hamba hanyalah dengan husnul amal, baiknya amalan dia, ini akan membawa dia bisa husnudzon kepada Allah, bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia yakin bahwasanya Allah akan yujazihi ala a'malih, Allah akan membalasi dari amalan-amalan dia, amalan-amalan solehnya. Allah juga akan yuthibu alaiha, memberikan pahala dari setiap amalan kebajikan yang dia kerjakan. Wa taqabbaluha minhu. Allah pun akan menerima amalan-amalan yang dia lakukan. Falladhi hamalahu ala husnil amal husnudzon. Maka yang membawa seorang bisa husnudzon kepada Allah, yakni husnul amal, baiknya amalan dia. Fakullama hasuna dzonuhu bi rabbih hasuna amalu. Maka setiap seseorang ketika bagus husnudzonnya, persangkaannya kepada Allah, maka bagus pula amalan dia. Wa illa, dan jika tidak, ya, fa husnudzon ma'attiba'il hawa 'ajzun. Kalau tidak demikian kondisinya, ya, dia husnudzon dalam keadaan tidak memiliki amalan baik, tidak melakukan amalan ketaatan, ya, maka husnudzon yang dengan diiringi ittiba'ul hawa, dengan diiringi mengikuti hawa nafsunya, ajzun, ini bentuk suatu kelemahan. Kama fi hadith At-Tirmidzi wal Musnad, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, begitu pula dalam Musnad Imam Ahmad, min hadith Syaddad bin Aus dari hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda, al kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al kayyis, orang itu dikatakan kayyis, cerdas, yakni seorang yang dana nafsahu, yang mampu menundukkan muhasabah, menundukkan jiwanya, mempersiapkan jiwanya, wa amila lima ba'dal maut, dan mengamalkan, melakukan amalan-amalan untuk persiapan ba'dal maut setelah kematian dia. Ini kata Rasulullah yang disebut al-kayyis, orang yang cerdas. Dia tundukkan hawa nafsunya dan dia persiapkan bekal untuk saat yang tidak ada amalan lagi, yang ada penyesalan ketika dia tidak banyak beramal. Yakni amalan-amalan ba'dal maut setelah kematian dia, tidak ada kesempatan untuk beramal lagi. Maka orang yang cerdas, ia persiapkan semaksimal mungkin semenjak sekarang. Ya, dia tidak ditunda, nunggu nanti kalau sudah beruban, nunggu nanti kalau sudah punya cucu sekian. Ya, tidak ada jaminan kita akan mati dalam kondisi husnul khatimah. Innamal a'mal bil khawatim. Amalan-amalan itu tergantung dengan penutupnya. Siapa yang digaransi mati dalam keadaan husnul khatimah? Maka persiapkan, ya, baiknya penutup kehidupan seseorang ini lebih dominan dengan apa? Kebiasaan-kebiasaan dia sehariannya. Kalau kita biasa mengamalkan amalan soleh, ketaatan kepada Allah, maka sangat besar harapannya Allah tutup dengan amalan-amalan yang menjadi kebiasaan kita itu. Kebiasaan-kebiasaan yang baik. Wal'ajizu man adba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alallahi al-amani. Sedangkan orang yang ajiz, orang yang lemah, yakni seorang yang memperturutkan hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah dengan angan-angan yang baik. Ya. Memperturutkan hawa nafsu, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, tapi angan-angannya akan masuk surga. Secara logika saja, masuk apa tidak masuk dunia? Tidak bisa. Masalah-masalah duniawi saja. Ya, masalah duniawi. Turu kemudian pengen sugih. Ya. Dari mana asalnya? Ya, bukan turunan orang kaya. Tidak ada ceritanya. Siang malam, bahasanya banting tulang, peras keringat untuk cari maisha. Itu pun kalau ketetapan Allah tetapkan dia memang dapat rezeki yang banyak. Kalau tidak, ya tidak bisa. Tapi usaha tetap harus ditempuh. Memperturukan hawa nafsunya, kemudian dia berangan-angan kepada Allah dengan angan-angan yang baik. Pengin hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi cuma sekedar melihat. Jangankan menghafalkan, membacanya tidak mau, tapi pengin hafal. Tidak ada ceritanya yang demikian. Nah, maka tetap harus menempuh asbab. Dan kemudian setelah sebab ini tempuh, sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang yang cerdas benar-benar mempersiapkan diri dari sekarang dan dia tundukkan hawa nafsunya. Karena ini babnya bab mujahadatun nafs, ya. Merangi hawa nafsu. Kita tahu sendiri bagaimana hawa nafsu ini yang sudah tabiinya saja amaratun bisu, sukanya ngajak yang jelek, ini sudah tabii hawa nafsu kita. Lebih-lebih ketika ditunggangi yang namanya syaitan, naudzubillah. Ya, berat perjuangannya. Jadi harus ekstra. Nah, wabil jumlah, kesimpulannya di sini kata Imam rahimahullah, fa husnul dzon innama yakunu ma'a taqati asbabin najah. Husnul dzon ini bisa terwujud yakni dengan keyakinan menjalani sebab-sebab an-najah yang akan mengantarkan kepada an-najah, kesuksesan, ya, keberhasilan. Wa amma ma'atiqati asbabil halak fala yata'atta ihsanudzon. Adapun sebaliknya, kalau ia yakini atau ia jalani sebab-sebab al-halak, sebab-sebab kebinasaan, ya, maka tidak mungkin kemudian terwujud ihsanudzon, akan terwujud prasangka yang baik, tidak akan bisa. Ya. Karena apa? Sebab-sebab kejelekan, sebab-sebab keburukan, kebinasaan yang dia jalani, yang dia lakukan. Nah, fa'in kila, kalau dikatakan bal yata'atta dzalik, mungkin saja masih bisa terwujud, mungkin. Wa yakunu mustanadu husni dzon sa'ata maghfiratillah wa rahmatih wa afwih wa wujudih wa judih. Nah, yakni bisa diwujudkan dengan apa? Dengan ia bersandar atau berpijak kepada apa? Husnudzon, dengan maha luasnya maghfirah Allah. Ya. Dia tahu Allah itu maha mengampuni. Ya. Maka dia sandarannya dengan ini. Allah itu maha rahmah, maha memaafkan, maha karim, ya, dermawan. Wa anna rahmatahu sabaqat ghadabah. Dia juga tahu habib, bahwasanya rahmat Allah itu mendahului murkanya. Wa annahu la tanfa'uhul 'uqubah wa la yadurruhul 'afw. Bahwasanya tidak akan bermanfaat hukuman. Apa manfaatnya hukuman yang Allah lakukan pada hambanya? Semua hambanya itu diikop, diazab oleh Allah, tidak akan menambah kemuliaan Allah, tidak akan menambah kekuasaan kerajaan Allah. Tidak ada manfaatnya Allah menghukum hamba. Apa mudharatnya dengan memberikan maaf kepada hambanya, seluruhnya diberikan maaf, tidak akan bermudharat. Tetap Allah mulia, tetap Allah di atas kemuliaannya, kerajaannya, tidak ada yang berkurang sedikit pun. Misal ada yang berkeyakinan demikian. Kila al-amuh hakadha, benar. Ya. Dalil yang diajukan, ucapan-ucapan yang disampaikan ini benar. Rahmatullah sabaqat ghadabah. Rahmat Allah itu mendahului kemurkaan, kemarahan Allah. Rahmat Allah itu yang lebih luas. Ya. Wallahu fauqa dzalik. Bahkan Allah lebih dari sekedar itu. Di atas itu semua. Wa ajallu wa akram wa ajwad wa arham. Bahkan Allah, ya, lebih mulia, lebih agung, lebih maha rahmah. Walakin, akan tetapi, perhatikan, innama yad'u dzalik fi mahallihi la'ib bi. Itu semua, ya, peletakannya itu pada tempatnya yang sesuai. Ya. Semua yang terjadi di alam semesta ini dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua pendosa berbuat zalim, fasik, minal musyrikin, minal kafirin, minal munafikin, kemudian tidak ada hukuman untuk mereka-mereka ini. Karena apa? Allah maha luas rahmahnya. Lantas buat apa ayat-ayat terkait dengan ancaman? Terus buat Allah, buat apa Allah ciptakan an-nar? An-naru haqqun, ini diyakini semua mukmin. Neraka itu benar adanya, dan disiapkan untuk siapa? Minal musyrimin, minal fasikin, minal zalimin, minal munafikin, minal kafirin, minal musyrikin, untuk orang-orang ini. Ya. Kalau sandarannya sedikit-sedikit Allah maha merahmati hambanya, Allah maha mengampuni, tentu akan sia-sia ayat-ayat yang berupa ancaman-ancaman, sabda-sabda Rasul berupa peringatan-peringatan. Tidak ada nilainya semua itu. Sehingga peletakan kapan Allah mengampuni, kapan Allah akan mengadab, ini sesuai dengan hikmahnya. Fa'innahu subhanah mausufun bil hikmah. Sunya Allah subhanahu wa ta'ala itu disifati dengan hikmah. Maha hakim, maha adil. Ma'ruf makna hikmah. Wa usyai ala maudhi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tidak ada yang tidak hikmah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semua sesuai dengan hikmah Allah SWT. Wa huwal azizul hakim. Sekian banyak ayat. Kalau antum ngetik di maktabah jamilah kalian. Kalimat wa huwal azizul hakim. Mulai Al-Baqarah sampai berapa. Antum hitung. Sekian banyak Allah disifati dengan ini. Dan Allah maha perkasa. Lagi maha hakim. Maha hikmah. Yang terjadi. Segala sesuatu di alam semesta ini. Bukan tanpa arti. Adanya ancaman, ya karena adanya hikmah Allah di balik itu. Adanya janji juga sama. Kapan janji Allah akan Allah tepati? Kapan ancaman-ancaman ini juga Allah laksanakan? Ini sesuai dengan hikmah Allah SWT. Ya. Jadi semua itu ada fungsinya. Sehingga jangan sampai maghrur, tertipu. Ya. Sehingga memahami dalil, nas, ayat maupun hadis ini harus dengan bimbingan ulama. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. InsyaAllah kita ulangi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.